Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ayyuhal ikhwatu fil rahimani wa rahimakumullah. Kita masih membahas kisah tentang perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka perang Tabuk. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membaca kisah kedatangan utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau utus kepada Kaisar Herakl. Demikian juga kita telah membaca perjanjian damai yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada beberapa kabilah Arab yang ada di sekitar Syam, seperti diantaranya adalah Ailah, kemudian Jarba dan Adruh. Taib. InsyaAllah ta'ala di kesempatan petang hari ini kita akan melanjutkan termasuk salah satu peristiwa yang disebutkan berkaitan dengan rangkaian perjalanan perang Tabuk adalah kisah tentang khutbahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di Tabuk. Beliau berkhutbah panjang dan di sana beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan khutbah, wejangan-wejangan, pesan-pesan kepada para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum. Taib. Meskipun sanad dari kisah-kisah tersebut diperselisihkan oleh para ulama, tapi insyaAllah ta'ala anda akan sebutkan sanadnya sebagai tanggung jawab dari kisah yang kita bawakan. Ada tiga riwayat yang disebutkan berkaitan dengan kisah khutbahnya Nabi SAW di Tabuk. Riwayat yang pertama dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala di dalam musnad beliau, jilid yang kedua halaman 41. Beliau mengatakan an Abi Nadhr Hashim ibn al-Qasim wa Yunus ibn Muhammad al-Mu'addib wa Hajjaj ibn Muhammad rahimahumullah ta'ala salatatuhum anil Layth ibn Sa'ad. Mereka bertiga meriwayatkannya dari Al-Layth bin Sa'ad rahimahullah ta'ala. Qala an Yazid ibn Abi Habib, dari Yazid bin Abi Habib. An Abil Khair, an Abil Khattab, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Annahu qal, kata Abu Sa'id Al-Khudri, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ama Tabukin khataba an-nasa wa huwa musnidun dhahrahu ila nakhlah. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tahun Tabuk, artinya dalam perjalanan perang Tabuk, khataba an-nasa wa huwa musnidun dhahrahu ila nakhlatin. Beliau menyampaikan sebuah khutbah kepada para sahabat beliau, saat itu berjumlah 30 ribu orang lebih. Wa huwa musnidun dhahrahu ila nakhlah. Dengan kondisi beliau menyandarkan punggungnya pada sebuah batang kurma. Lantas kemudian kisah ini dikenal dengan Qissatu Nakhlah, kisah batang kurma di Tabuk. Faqala, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ukhbirukum bi khairin nasi wa syarrin nas. Maukah aku beritahukan kepada kalian siapa manusia terbaik dan siapa manusia terburuk? Qala inna min khairin nasi. Sesungguhnya termasuk orang yang paling baik, manusia yang terbaik, rajulan amala fi sabilillah, adalah seorang laki-laki yang dia beramal di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ala dhahri farasihi au ala dhahri ba'irihi au ala qadamaihi hatta ya'tihil maut. Dia berjihad di jalan Allah di atas kudanya atau di atas tunggangan selain kuda atau di atas kedua kakinya. Kemudian dia bersungguh-sungguh di jalan Allah itu hatta ya'tihil maut, sampai kematian mendatanginya. Dia mati syahid di medan perang. Ini kata Nabi, orang yang terbaik. Qala wa inna min syarrin nas. Dan sesungguhnya manusia yang paling jelek adalah rajulan fajiran jari'an yaqra'u kitaballahi yar'awi ila syai'in minhu. Seorang laki-laki yang fajir, seorang jahat, jari berbuat semena-mena. Yaqra'u kitaballah. Dia membaca kitabullah. Artinya dia punya ilmu dan bisa mengajarkan ilmu itu. La yar'awi ila syai'in minhu. Tapi tidak bisa menanggung, tidak bisa mengambil sedikit pun dari apa yang dia ketahui dan yang dia sampaikan. Ini manusia paling jelek. Dia punya ilmu, dia bisa menyampaikan ilmu, tapi tidak ada pengaruh ilmu pada dirinya. Dia bisa menasihati orang lain, tapi dia tidak bisa menasihati dirinya sendiri. Dia bisa membimbing orang lain, tapi dia tidak bisa membimbing dirinya sendiri. Ada efek baik untuk orang lain, tapi untuk dirinya tidak ada. Ini kata Nabi SAW adalah orang yang paling buruk. Ini riwayat yang pertama. Kemudian ditambahkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah ta'ala. Beliau sebutkan di dalam Dalailun Nubuwah, jilid yang kelima, halaman 241. Dari jalur Ya'qub bin Muhammad Az-Zuhri. Beliau mengatakan, An Abdul Aziz ibn Imran qala haddathana Mus'ab ibn Abdullah an Manzur ibn Jamil ibn Sinan qala akhbarani abi, mengabarkan kepadaku ayahku yakni Jamil bin Sinan, qala sami'tu Uqbah bin Amir al-Juhani radhiyallahu ta'ala anhu. Suhail atau Jamil bin Sinan meriwayatkan dari Uqbah bin Amir al-Juhani, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Uqbah bin Amir menceritakan, qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk. Kami pernah keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika perang Tabuk. Qala fastarqada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falam yastayqid hatta kanat asy-syamsu qidarumhin. Lalu di salah satu tempat singgah kami, tiba-tiba Nabi SAW terkalahkan oleh rasa kantuk beliau. Beliau tertidur sampai lewat waktu subuh. Qala lam yastayqid hatta kanat asy-syamsu qidarumhin. Beliau tidak bangun kecuali saat matahari sudah setinggi tombak. Waktu subuh sudah habis. Sudah mulai masuk waktu sholat syuruq, sholat isyraq. Nah, Nabi baru bangun sallallahu alaihi wasallam. Baik. Qala alam aqul laka ya Bilal ikla'na lanal fajr. Beliau pun kemudian mencari Bilal sebagai muadzinnya. Dan qadarullah Bilal juga tertidur. Terlewat waktu subuh. Nabi SAW bertanya kepada Bilal, bukankah sudah aku berpesan kepadamu wahai Bilal, bangunkan kami di waktu fajar. Baik. Tapi itu sekali-kalinya terlewat sholat fajar. Tayyib. Faqala ya Rasulullah dhahaba bi minan naum mithlu alladhi dhahaba bik. Ya Rasulullah, aku sama kondisinya seperti engkau, baru bangun terlewat waktu fajar. Tayyib, di tempat itu. Qala fantaqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min manzilihi ghaira ba'idin. Tayyib. Nabi SAW kemudian tidak disebutkan di sini apakah beliau melaksanakan sholat langsung di tempat itu atau di tempat yang lain. Tapi kalau kita mafhum dari dalil-dalil yang lain, pasti beliau langsung segera melaksanakan sholat subuh yang tertinggal itu. Taib. Setelah itu beliau berpindah tempat. Taib. Berpindah tempat dari tempat tadi. Ghaira ba'idin, tidak jauh dari situ, hanya bergeser mungkin beberapa jarak tertentu. Qala thumma salla wa sara baqiyata yaumihi wa lailatihi fa asbaha bi Tabuk. Tiba di tempat baru, beliau salat, kemudian menghabiskan sisa hari tersebut sampai datang malam. Melanjutkan lagi perjalanan sampai hampir tiba di Tabuk, itu mendekati waktu subuh, mendekati waktu fajar. Baik. Fa hamidallaha wa athna 'alaihi bima huwa ahluhu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji Allah dan menyanjung Allah subhanahu wa ta'ala bima huwa ahluhu, dengan pujian-pujian yang semestinya, yang Allah berhak untuk dipuji dengannya. Artinya pujian-pujian yang indah dari Nabi SAW. Tayyib. Qala, lalu kata Uqbah ibn Amir, thumma qala sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau pun menghadap kepada para sahabat-sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum, dan beliau berkata kepada mereka semua. Baik, antum perhatikan di sini banyak sekali kata-kata atau pesan-pesan baik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua kata-kata mutiara. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Amma ba'd, adapun setelah itu. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Sesungguhnya ucapan yang paling jujur adalah kitabullah. Wa awthaqa al-ura kalimatut taqwa. Dan tali yang paling kuat adalah tali ketakwaan, kalimat ketakwaan. Qala wa khairul milal millatu Ibrahim, dan sebaik-baik agama adalah agamanya Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wa khairus sunan sunnatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa asyrafal hadithi dzikrullah, dan ucapan yang paling mulia adalah dzikrullah, zikir kepada Allah. Asyraful hadith, ucapan yang paling mulia. Qala wa ahsanal qasasi hadzal Qur'an, kisah-kisah terbaik yang pernah disampaikan adalah Al-Qur'an ini. Di dalamnya terdapat kisah yang paling bagus untuk dijadikan ibroh, dijadikan pelajaran. Qala wa khairul umuri atafan wa khairal umuri awazimuha, dan sebaik-baik perkara di dalam syariat adalah awazimnya. Awazim jamak dari azim. Azim itu sesuatu yang telah ditetapkan dalam syariat, sesuatu yang telah menjadi ketetapan syariat, baik itu perintah maupun larangan. Perintah untuk dikerjakan, larangan untuk ditinggalkan, itu namanya awazim. Kata Nabi, sebaik-baik perkara adalah awazim dalam agama ini. Wa syarral umuri muhdatsatuha, dan sejelek-jelek perkara di dalam agama ini adalah muhdatsatuha, yaitu perkara-perkara yang diada-adakan. Sesuatu yang bukan bagian dari agama tetapi dimasukkan termasuk bagian dari agama Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Qala wa ahsanal huda, hudal anbiya, dan petunjuk yang paling bagus adalah petunjuknya para nabi. Bimbingannya para nabi alaihi wassalatu wassalam. Wa asyraful maut atau wa asyrafal maut qatlus syuhada. Kematian yang paling mulia adalah kematian dari orang-orang yang syahid di jalan Allah. Asyrafal maut, mautus syuhada. Kematian yang paling mulia adalah kematian dari orang-orang yang syahid dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Qala wa a'mal 'ama ad-dhalalatu ba'dal huda. Kebutaan yang sesungguhnya, buta yang sesungguhnya adalah ad-dhalalatu ba'dal huda, kesesatan setelah datangnya petunjuk. Jadi bukan buta mata. Hakikat buta yang sebenarnya adalah ketika kamu telah mengetahui kebenaran, kemudian kamu tinggalkan kebenaran tersebut dan terjatuh di dalam kesesatan. Itu kebinasaan yang disebutkan oleh Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu. Kesesatan yang nyata yaitu, kata Hudzaifah ibnul Yaman, innad dhalalata haqqad dhalalah an ta'rifa ma kunta tunkir wa tunkira ma kunta ta'rif. Kesesatan yang senyata-nyatanya kesesatan adalah kamu menganggap ma'ruf sesuatu yang dahulu kamu anggap mungkar. Dulu kamu yakin itu kemungkaran, tapi sekarang dilakukan dan dianggap sebagai sebuah perkara yang ma'ruf. Atau sebaliknya, wa tungkiru ma kunta ta'rif. Sekarang kamu anggap mungkar, kamu anggap sesat satu perkara yang dahulu kamu tahu itu adalah kebaikan. Dahulu kamu meyakini bahwa itu adalah petunjuk, jalan yang benar. Sekarang diselisihi, dianggap sebagai sebuah kekeliruan, kesesatan yang nyata. Baik, dengan amalan yang sama, dengan keyakinan yang yang sama. Baik. Qala wa khairul a'mal ma nafa'a wa khairul huda mattubi'a. Amalan yang terbaik adalah amalan yang memberikan manfaat kepada orang lain. Wa khairul huda mattubi'a. Dan sebaik-baik petunjuk adalah apa yang telah diikuti dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul ama amal qalb. Kebutaan yang paling jelek, buta yang paling buruk adalah saat seseorang itu buta mata hatinya. Bukan buta matanya, tapi buta mata hatinya. Itu tadi, ketika sudah tidak bisa mengetahui mana kebaikan sebagai kebaikan, mana keburukan sebagai keburukan. Bukan dia tidak tahu, dia bisa tahu, tapi dia tidak bisa menerima itu. Seperti yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, hati manusia itu tadinya bersih, tadinya bisa menyerap apapun yang masuk ke dalamnya. Tetapi saking banyaknya kejelekan, saking banyaknya dosa dan kemaksiatan yang dia biarkan mengotori hatinya, maka hati itu menjadi hati yang hitam, menjadi hati yang mati. Lalu disebutkan oleh beliau Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, gambarannya kalkuzi muzakhian, seperti layaknya gelas cawan yang dibalik tertelungkup. Dia tidak bisa menerima apapun. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru mungkaran. Tidak lagi bisa mengetahui mana kebaikan sebagai kebaikan, juga tidak lagi bisa memahami mana keburukan sebagai keburukan, tercampur aduk. Tidak bisa lagi menampung ilmu, tidak bisa lagi menampung nasihat, tidak bisa lagi menampung bimbingan. Dia punya hati, tapi tidak bermanfaat hatinya. Hati yang mati di dalam jasad yang masih hidup. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, orang yang seperti ini seperti layaknya mayat yang hidup di atas muka bumi. Jasadnya ada tapi hatinya mati. Baik. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Qala wal yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Baik. Ini ungkapan ma'ruf, disebutkan dalam hadis yang lain. Maksudnya adalah orang yang memberi itu lebih baik dibandingkan orang yang selalu meminta. Orang yang bersedekah lebih baik dibandingkan orang yang selalu mencari, mengais dari kebaikan orang lain. Thayyib. Wa ma qalla wa kafa khairun min ma kathura wa alha. Ketahuilah, sesungguhnya sesuatu yang sedikit tapi cukup itu lebih baik min ma kathura wa alha dibandingkan banyak tapi melalaikan. Kamu dapat sedikit harta hari ini, bulan ini, tapi mencukupi dan terhindar dari dosa, kemaksiatan atau merendahkan diri di hadapan orang lain, itu lebih baik dibandingkan kamu mendapatkan banyak hari ini, bulan ini, tapi membuat kamu lupa dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pesan dalam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalla wa kafa khairun min ma kathura wa alha. Tayyib. Qala wa syarrul ma'dhirah hina yahdhurul maut. Syarrul ma'dhirah, uzur, alasan yang paling jelek adalah alasan yang kamu kemukakan saat tiba kematian. Itu alasan yang paling jelek. Kenapa? Karena sudah tidak ada lagi alasan saat maut itu menjemput. Saat malaikat maut sudah mencabut roh kita, sudah sampai di kerongkongan, masih bisa seorang itu untuk mendengar, masih bisa seorang itu melihat, masih bisa dia mengucapkan sesuatu ketika rohnya masih belum lepas dari kerongkongannya, masih di sini, bisa. Tapi beralasan apapun, ya Allah saya begini, saya begitu, saya begini, saya begitu, itu adalah asal alasan yang paling jelek yang diutarakan oleh manusia. Yaitu ketika kematian sudah datang, dia baru beralasan. Saya tidak berbuat ini, saya tidak sholat karena begini, saya tidak puasa karena begini. Alasan-alasan yang dikemukakan itu paling sejelek-jeleknya alasan. Allah kenapa sebutkan itu sejelek-jelek alasan? Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesempatan. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan manusia itu saat dilahirkan di muka bumi ini dalam kondisi kosong tanpa bimbingan. Tidak. Allah sudah siapkan perangkat sebelum seorang manusia itu lahir. Dia sudah disiapkan perangkat untuk bisa menerima ilmu, untuk bisa menerima peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Adanya telinga untuk mendengar, adanya mata untuk melihat, dan adanya hati untuk memproses itu semua. sudah disiapkan oleh Allah. Begitu dia keluar sudah membawa perangkat itu, lantas Allah juga tidak biarkan cari di mana, tidak. Diutus oleh Allah Subhanahu wa taala para rasulnya. Jumlahnya rasul itu ratusan ribu. Diutus juga para nabi, jumlahnya lebih banyak lagi berkali lipat daripada rasul alaihi wassalatu wassalam. Dan itu di setiap zaman, di setiap generasi Allah utus sampai ditutup oleh Muhammad sallallahu alaihi wassalam. Jadi tidak ada alasannya seorang itu tidak mendapatkan hidayah. Dia yang tidak mau mencari, apalagi di era sekarang sudah tidak ada lagi alasan dia tidak tahu hidayah. Bertebaran di mana-mana, mudah diakses dibandingkan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu. Sekarang kebenaran mudah dicari. Hukum yang benar tentang satu perkara mudah untuk dicari. Jadi alasannya hanya karena tidak mau, bukan tidak tahu. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Qala, lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa syarrun nadamati yaumal qiyamah." Sejelek-jeleknya penyesalan adalah penyesalan yang terjadi nanti di hari kiamat. Karena sudah tidak ada manfaat lagi penyesalan itu. Jangankan kok di hari kiamat. Penyesalan ketika datang kematian itu tadi, itu sudah paling jelek. Sudah tidak membawa manfaat. Dan itu pasti dirasakan oleh semua manusia yang dicabut ruhnya. Yang ketika dia melihat malakul maut mengambil jiwanya, sudah di situ. Penyesalannya baru datang. Nanti ketika di alam barzakh saat dia dikuburkan, belum datang hari kiamat, dia juga akan menyesal. Kenapa? Sesuatu yang selama ini dia ingkari ternyata nyata terjadi di depan matanya dan dia rasakan. Tapi tidak ada lagi kesempatan untuk mengkoreksi itu. Tinggal dia merasakan hasil dari apa yang dia perbuat selama hidup di dunia. Kalau kebaikan di alam barzakh, dia menanti, dia menunggu hari kiamat itu ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kenikmatan. Kuburnya diluaskan, dilapangkan, minimalnya sejauh mata dia memandang, diluaskan seluas itu. Kemudian dia akan ditemani oleh satu sosok yang sama dengan amalannya. Kalau amalannya adalah amalan kebaikan, dia akan ditemani oleh satu sosok, satu laki-laki disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang rupanya menawan, dia tampan, dia indah, dia juga enak untuk dipandang, dia wangi dan seterusnya. Ditemani itu sampai nanti datangnya kiamat. Taib, nikmat. Selain itu juga setiap pagi, setiap sore Allah bukakan, Allah perlihatkan tempat tinggalnya nanti di surga. Surga ini namanya, diperlihatkan setiap pagi, setiap sore. Nikmat dia menunggu datangnya hari kiamat. Mau selama apapun dia tidak berpikir. Yang penting apa? Ketika nanti datang hari kiamat, saya menghuni surga ini. Surga itu diperlihatkan oleh Allah setiap pagi, setiap sore. Sebaliknya, seorang yang amalannya semasa hidup di dunia adalah amalan kejelekan, penuh dengan dosa, kemaksiatan, kesyirikan, kekufuran. Nanti ketika dia meninggal, di alam barzakhnya, di alam kuburnya, akan disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala masa penantian kiamat, siapa yang tahu. Dan dia dalam kondisi yang paling buruk yang pernah dia rasakan sebelum nanti yang lebih buruk lagi di akhirat. Saat itu ketika dikuburnya akan disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesempit-sempitnya, sampai disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, terasa tulang-tulangnya itu bersilangan, tulang dadanya. Menunjukkan benar-benar disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala kuburnya, terhimpit sempit. Itu pun masih belum apa-apa kesulitan dan apa namanya tadi, kondisi yang seperti itu yang menyakitkan itu belum apa-apa. Akan didatangkan pula kepada dia satu sosok yang sesuai dengan amalannya, sosok yang hitam, sosok yang mengerikan. Dia bau bukan main, jelek bukan, tidak enak untuk dipandang sama sekali. Itu menemani dia setiap hari. Dan lebih menyakitkan lagi, setiap pagi, setiap sore ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang namanya neraka, diperlihatkan. Bagaimana tidak tambah menyakitkan? Seandainya tidak ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kondisi neraka saja itu sudah dia rasakan sangat sakit. Cepat-cepat dia ingin didatangkan hari kiamat supaya dengan segera masuk ke fase akhirat. Tapi baik orang yang tadi beramal dengan amalan kebaikan, dia merasa nikmat di dalam kuburnya, ataupun orang yang penuh dengan keburukan ini tadi, yang tersiksa di kuburnya, ketetapannya sama. Kiamat akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hanya Allah yang tahu ilmunya. Baik. Wallahu taala a'lamu bissawab. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, Qala wa minan nasi man la ya'til jumu'ata illa duburon. Di antara manusia ada orang-orang yang tidak mendatangi sholat Jumat kecuali duburon. Ini negatif ketemu negatif sama dengan positif. Berarti maknanya adalah wa minan nasi man ya'til jumu'ata duburon. Di antara manusia ada orang-orang yang datang sholat Jumat tapi karena terpaksa, bukan karena keikhlasannya. Jumat saja terpaksa, apalagi sholat lima waktu. Kalau sholat lima waktu masih orang tidak perhatian, tapi Jumat sudah seminggu sekali tidak datang. Datang pun karena terpaksa, jangan dikira tidak pernah sholat. Lebih parah lagi Jumat tidak datang, datangnya hanya sholat Id setahun dua kali, yaitu kalau datang. Itu pun terpaksa. Seringnya Idul Fitri tidak datang. Lebih semangat kalau Idul Adha datang. Supaya apa? Kebagian daging. Banyak loh, masih banyak kaum muslimin seperti ini kita saksikan. Nah, kata Nabi SAW sudah beliau pesankan dulu. Ada di antara manusia yang mendatangi sholat Jumat saja berat. Dia tidak datang dengan keikhlasannya. Karena terpaksa dia datang sholat Jumat itu. Qala wa minan nasi man la yadhkurullaha illa hajran. Di antara manusia ada juga, langsung kita terjemahkan positif. Di antara manusia ada juga orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hajran. Tidak hadir hatinya. Jadi hanya lisannya saja yang bisa lancar mengucapkan zikir, Masya Allah, la ilaha illallah contohnya. La ilaha illallah bisa dia ucapkan dalam 1 menit 200 kali misalnya. Contoh. Bisa diucapkan selancar itu, tapi tidak masuk ke dalam hatinya. Dia berpikir menghajar lafadznya. Dia berpikir hanya lafadznya saja yang mengalir, hatinya tidak hadir. Banyak sekali berpikir, tapi tidak ada manfaat dari pikirnya. Ahlus sunnah berbeda. Meskipun pikir sedikit, tidak sebanyak mereka ahlul bid'ah yang sedikit-sedikit majalis berpikir dengan tanda kutip. Tapi ahlus sunnah berpikir sesuai dengan bimbingan syariat, sedikit tapi berkualitas, sedikit tapi itu sesuai dengan bimbingan Rasulullah SAW. Tapi bukan alasan, yang penting sedikit. Kalau bisa antum banyak, contohnya Nabi SAW saja dalam satu hari dengan jaminan beliau surga, beliau adalah seorang yang dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, beliau maksum, terjaga dari kesalahan. Artinya kalau beliau terjatuh dalam kesalahan, Allah langsung segera menegur beliau SAW. Itu saja beliau dalam satu hari minimal istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala 100 kali. Apalagi kita tidak ada jaminan surga, tidak ada jaminan diampuni, tidak ada jaminan dijaga oleh Allah setiap harinya. Harusnya lebih banyak zikirnya dan lebih semangat berzikir dibandingkan Rasulullah SAW. Tayyib. Qala wa min a'zamil khataya al-lisanul kadzub. Termasuk dosa yang paling besar adalah lisanul kadzub. Lisan yang selalu berdusta dalam ucapannya. Setiap berucap, setiap berbicara dusta. Satu kali ini dusta, besok dusta lagi, besok lagi dusta lagi. Orang sudah tidak percaya. Paling besok dusta lagi. Itu a'zamul khotoya. Bukan dosa yang paling besar ya. Beliau sebutkan a'zamul khotoya. Khotoya itu dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil yang paling besar yaitu ketika lisanul kadzub, mudah untuk berdusta. Ada yang lebih besar lagi daripada itu? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Oh, sebentar, masih agak jauh. Qala wa khairul ghina ghinan nafsi. Dan sebaik-baik rasa cukup adalah ketika jiwamu merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lihat jumlahnya. Yang penting cukup dan membawa berkah. Taib. Qala wa khairuz zadi at-taqwa. Sebaik-baik bekal yang bisa kamu kumpulkan di kehidupan dunia adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ra'sul hikmati makhafatullah azza wa jalla. Puncak dari kebijaksanaan seseorang adalah ketika tinggi rasa takutnya kepada Allah. Itu orang yang bijak. Meskipun kadang sulit untuk berucap, afan, mungkin kalimatnya susah untuk dipahami ketika dia berbicara. Tapi dia orang yang paling bijak ketika hatinya dipenuhi rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Qala wa khairu ma waqara fil qulubi al yaqin, sesuatu yang paling baik yang bersemayam di dalam hati seseorang adalah al yaqin, keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sesuatu yang paling bagus yang kamu simpan di dalam hatimu. Baik. Qala wal irtiyabu minal kufri. Keraguan-raguan itu termasuk bagian dari kekafiran. Sedikit-sedikit ragu. Bagian dari kekafiran, tapi tidak, bukan maksudnya kalau ragu pasti ngarah ke kafir, tidak. Tapi keraguan itu seringnya akan mengantarkan seseorang untuk bertanya sesuatu yang tidak pantas, akhirnya terjerumus pada kekafiran. Baik. Qala wan niyahatu min amalil jahiliyah. Niyahah, menangisi kematian seseorang adalah termasuk amalan jahiliyah. Meratapi, afan. Meratapi kematian seseorang, kalau menangis masih diperbolehkan. Nabi SAW juga pernah menangis, pernah kita bahas. Bahkan terseduh-seduh beliau menangis saat Ibrahim meninggal dunia. Nabi SAW belum pernah menangis semenangis itu ketika wafatnya Ibrahim. Taib. Qala wal ghulul min jutha jahannam. Ghulul itu mencuri harta rampasan perang yang belum dibagikan. Min jutha jahannam, termasuk salah satu potongan dari bara api neraka. Qala wa syi'ru min iblis. Taib. Lagu-lagu itu berasal dari iblis. Qala wal khamru jima'ul ithmi. Khamr, segala sesuatu yang memabukkan, itu adalah induk dari semua dosa. Bisa bersumber dari khamr. Ketika seorang mabuk, sudah gampang melakukan dosa-dosa yang lain. Sadaqa sallallahu alaihi wasallam. Beliau benar sallallahu alaihi wasallam. Khamr adalah induk dari semua dosa yang ada di muka bumi ini. Qala wan nisa'u habailus syaiton. Wanita itu adalah jerat-jeratnya syaiton. Tali-tali jerat dari syaiton. Jangan tersinggung, Nabi SAW yang menyebutkannya. Ini bukan untuk menghukumi para wanita, tapi lebih untuk mengkoreksi. Ketika mendengar hadis-hadis seperti ini, jangan kok merendahkan wanita dan seterusnya. Apalagi saat mendengar bahwa kebanyakan penduduk jahannam, aktsaru ahli nar, an-nisa, wanita. Jangan protes. Itu justru koreksi. Beliau tidak sebutkan semua wanita, tapi kebanyakan. Nah, siapa mereka? Nabi tidak kemudian bawakan mutlak selesai. Tidak. Diberikan koidnya, diberikan ikatannya oleh Nabi SAW. Siapa wanita-wanita yang mudah untuk masuk ke dalam neraka? Nah, sebagai seorang yang beriman, sebagai wanita muslimah yang benar keislamannya, ketika mendengar hadis-hadis tentang ancaman wanita itu di dalam neraka, wanita itu adalah tali jeratnya syaitan, dia koreksi diri. Dia introspeksi diri. Jangan sampai saya menjadi salah satu dari golongan wanita-wanita yang dimanfaatkan oleh syaitan sebagai jerat untuk laki-laki. Jangan dimanfaatkan oleh syaitan sebagai bahan bakar untuk masuk ke dalam neraka. Baik, mengkoreksi dirinya. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Qala wasyababu syu'batun minal junun. Usia muda itu salah satu cabang dari kegilaan. Kenapa? Karena kebanyakan seorang yang tidak terbimbing di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, di usia mudanya seringkali melakukan hal-hal yang dalam tanda kutip gila. Orang tidak menyangka itu bisa dilakukan oleh pemuda karena syahwatnya kencang, semangatnya masih ini, itu semua ditabrak. Saya mau, ya sudah lanjut. Ini mau lanjut. Ya wajar, pemuda lebih dekat dengan gila dibandingkan orang yang sudah berusia. Tayyib. Qala wa syarrul makasibi kasbur riba. Penghasilan yang paling buruk adalah penghasilan dari barang riba atau dari muamalah riba. Tayyib. Qala, afwan, ini sedikit poin di sini. Maka jangan sampai mengatakan bukan sebab riba, karena kita mendengarkan yang seperti ini dari orang-orang awam, muslimin mereka. Bukan sebab riba. Contoh saja, ketika kok saya tidak dipanggil-panggil haji, yang fulan-fulan kok gampang sekali haji. Ya Allah, saya terhalang karena dosa riba. Temannya ngomong bukan karena riba, Bu, Pak, tapi karena Allah belum memanggil. Jadi, dia seolah-olah meremehkan masalah riba. Sudah benar saudaranya tadi yang bermuamalah karena ini sebab riba yang sudah pernah saya lakukan. Allah tidak segera panggil saya untuk umroh. Allah tidak segera panggil saya untuk haji. Itu sudah benar. Jangan dikatakan karena Allah Subhanahu wa taala belum mengizinkan memanggil kamu. Enggak ada masalahnya riba itu, tidak. Syarrul makasib kasbur riba. Penghasilan yang paling buruk adalah muamalah ribawiyah. Tayyib. Qala wa syarrul maakil aklu malil yatim. Makanan yang paling buruk yang dimakan oleh seseorang adalah ketika dia memakan harta anak yatim. Wa sa'id man wa'adha bi ghairihi. Orang yang paling berbahagia adalah dia yang bisa mengambil pelajaran dari selainnya. Jadi tidak nunggu itu terjadi pada dirinya sendiri. Jangan mengatakan pengalaman adalah guru yang paling berharga. Lantas saya mau cari pengalaman dulu, membuktikan sendiri. Itu bodoh orang yang seperti itu. Pengalaman orang lain itu juga termasuk guru untuk dirimu. Dan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang apa namanya, yang berbahagia adalah dia yang bisa mengambil pelajaran dari apa yang terjadi pada orang lain. Tidak nunggu dirinya sendiri yang merasakan. Sampai saya merasakan baru, oh benar ternyata. Kenapa? Saya rasakan sendiri. Kelamaan, sudah ada contoh dari temanmu seperti ini. Apa namanya, kasusnya sama. Jangan dicoba lagi. Kalau sudah pasti nanti hasil akhirnya akan seperti itu. Itta'id bi ghairika. Ambil contoh dari orang selain engkau. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Qala wa syaqiyu man syaqiya fi batni ummihi. Orang yang celaka adalah mereka yang celaka semenjak di dalam kandungan ibunya. Maksudnya apa? Dia yang ditakdirkan untuk menjadi ahlun nar. Sudah ditetapkan semenjak dia dalam perut ibunya. Tayyib. Qala wa innama yasuru ahadukum ila mawdi'i arba'ati adru'in wal amru ilal akhirah. Sesungguhnya masing-masing di antara kalian itu akan terus berada di usianya sampai dengan jarak 4 hasta. 4 hasta enggak benar ya? Sampai jarak 4 hasta sebelum dia berpindah ke alam akhirat. Jadi akhir usianya ketika itu sudah dekat, Allah akan ingatkan. Kalau sudah berjarak 4 hasta dari kematiannya. Maka bagaimana caranya antum bisa merasakan kalau ini mati mau datang? Perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Qala wa malakul amali khawatimuhu. Tayyib. Inti dari amalan yang dilakukan oleh seseorang adalah khawatimuhu. Yaitu amalan terakhirnya. Khotimahnya, tutup usianya di atas apa, itu yang akan menentukan kamu menjadi orang yang berbahagia atau orang yang sengsara. Qala wa syarru riwayah al-kadzib. Sejelek-jelek penukilan, sejelek-jelek berita adalah berita yang disebarkan dengan kedustaan. Sekarang bahasanya hoax. Sejelek-jelek berita adalah berita hoax. Dan yang lebih jelek lagi adalah orang yang menyebarkan berita itu tanpa mengcross-check terlebih dahulu. Lebih parah lagi, dia meyakini dari apa yang tersebar itu tanpa mengcross-check terlebih dahulu. Tayyib. Qala wa kullu ma huwa atin qaribu. Sering kita dengar ini. Segala sesuatu yang akan datang itu sejatinya adalah sesuatu yang dekat dengan kita. Contoh kematian. Kematian itu adalah sesuatu yang pasti akan datang kepada seluruh manusia, seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang hidup. Maka kematian sejatinya adalah sesuatu yang paling dekat dengan kita. Nabi SAW di dalam hadis yang lain ma'ruf, beliau menyampaikan kepada kita bahwasannya al-mautu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lihi. Kematian itu lebih dekat kepada salah seorang di antara kalian dibandingkan tali sendalnya. Berapa sih jarak tali sendal dengan kulit kita? Nempel kan? Dekat sekali. Maksudnya apa? Kita tidak akan pernah tahu kapan datangnya kematian itu. Maka jangan mengira-ngira, jangan menyangka bahwa usiamu panjang. Kamu tidak akan pernah tahu kapan mati itu datang. Kullu ma huwa atin fa huwa qaribu. Semua yang akan datang itu sejatinya adalah sesuatu yang paling dekat dengan kita. Tayyib. Qala wasibabul mu'mini fusuqun. Mencela seorang yang beriman adalah perbuatan fasik. Wa qitalul mu'mini kufrun. Memerangi seorang yang beriman adalah kekafiran. Wa aklu lahmihi min ma'siyatillah. Memakan daging orang yang beriman termasuk maksiat kepada Allah. Apa maksudnya? Aklu lahmil mu'min, memakan daging orang yang beriman, mengghibah. Mengghibahi seorang mukmin adalah maksiat kepada Allah. Wa hurmatu malihi ka hurmatu damihi. Afwan, wa hurmatu malihi ka hurmati damihi. Kemuliaan harta seorang mukmin itu sama seperti kemuliaan darah seorang mukmin. Ketika seorang mukmin itu terjaga darahnya, hartanya juga terjaga, kehormatannya juga terjaga. Sebagaimana tidak boleh sembarangan menumpahkan darah seorang mukmin tanpa hujjah yang jelas, demikian pula tidak diperbolehkan untuk menzalimi harta seorang mukmin dan menzalimi kehormatan seorang mukmin. Baik. Wa man yata'alla 'alallahi yakdhibuhu. Siapa yang bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, pada dasarnya dia telah berdusta atas nama Allah. Ini peringatan dan termasuk salah satu bab yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Seorang bisa terjatuh dalam kesyirikan ketika dia mudah untuk bersumpah, dan di akhir zaman akan semakin banyak orang-orang itu yang dengan mudahnya bersumpah atas nama Allah. Siapa yang paling sering bersumpah, sesungguhnya dia adalah orang yang paling dusta dalam ucapannya. Maka jangan-jangan sering sumpah, jangan sering-sering bersumpah. Nama Allah itu azim, nama Allah itu mulia. Kalau kamu jadikan sebagai sumpah, orang jahiliyah dulu saja sebelum masuk Islam, mereka itu memuliakan nama Allah, memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sumpah itu tidak sembarangan diucapkan. Sumpah itu akan diucapkan ketika pada sesuatu yang benar-benar penting. Dan ketika sudah keluar sumpah dari orang Arab, orang yang disumpahi itu tidak akan berani melakukan apapun dari sesuatu yang disumpahi itu. Itu dahulu mereka belum mengenal Islam, tapi begitu memuliakan sumpah atas nama Allah. Nah, kaum muslimin sekarang, kita umat Muhammad SAW, jangan bermudah-mudahan bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Perkara remeh, wallahi saya tidak begini, wallahi saya tidak begitu. Keseringan wallahi, dia dusta dengan ucapannya. Tayyib, wallahu taala a'lamu bis-shawab. Qala wa man yastaghfiruhu yaghfir lahu, atau wa man yastaghfirhu yaghfir lahu. Siapa yang mau meminta ampun kepada Allah, Allah akan ampuni dia. Wa man ya'fu ya'fullah, atau wa man ya'fu ya'fullah anhu. Siapa yang mau memaafkan kesalahan orang lain, maka Allah akan maafkan dosa-dosa dia. Wa man yakzim ya'jurhullah. Siapa yang mau untuk menahan amarahnya, Allah akan membalas yang lebih baik bagi dia. Wa man yasbir 'alal raziyah yu'awwidhuhullah. Siapa yang mau bersabar atas musibah, atas ujian, maka Allah akan menggantikan untuknya yang lebih baik. Wa man yabtaghi sum'ata yusammi'ullahu bihi. Siapa yang beramal hanya karena sum'ah, ingin didengar orang lain, oh fulan beramal demikian, fulan rajin baca Al-Qur'an, fulan hari ini bersedekah demikian, fulan besok bersedekah demikian. Siapa yang beramal hanya karena ingin didengar oleh orang lain, kata beliau, yusammi'ullah, Allah akan kabulkan itu. Dia didengar oleh orang lain, oh fulan melakukan amalan ini, fulan melakukan amalan itu. Maka ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, sedekah bukan hanya sekedar sedekah yang akan bernilai, tapi dia akan bernilai lebih baik, lebih utama ketika engkau bersedekah, sembunyikan sedekah itu. Kepada siapa kamu berikan, sembunyikan. Berikan kepada si fulan begini, berikan kepada si fulan itu. Kalau bisa tidak ada orang lain yang tahu apa yang kamu berikan kepada saudaramu itu. Tayyib. Qala wa man yasbir yudha'ifullahu lahu. Siapa yang mau bersabar, Allah akan lipat gandakan pahalanya. Wa man ya'sillaha yu'adzibuhullah. Siapa yang bermaksiat kepada Allah, Allah akan azab dia. Allahumma gfirli wali ummati. Terakhir, beliau menutup dengan tiga perkataan tadi. Ya Allah ampuni aku, ampuni umatku. Ya Allah ampuni aku, ya Allah ampuni umatku. Tiga kali. Baik. Thumma qala, kemudian Nabi SAW, beliau mengatakan, astaghfirullaha li walakum. Aku memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untukku dan untuk kalian semua. Baik. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ini riwayat yang kedua. Baik, ada satu riwayat lagi, tapi berhubung waktu tidak mencukupi, kita cukupkan dua riwayat tadi. Itu khutbah Nabi SAW ketika beliau berada di Tabuk. Tapi sekali lagi, riwayat yang kita bawakan dua-duanya tadi, semuanya ada illahnya, ada sisi kelemahan dalam riwayatnya. Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam Al-Dha'iful Jami' beliau menyebutkan hadith ini dengan alasan-alasan kedhaifannya. Tadi sudah saya sebutkan sanadnya, selesai tanggung jawab dari kisah tersebut. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.